Kabisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, akuntabilitas program studi banding anggota DPR ke luar negeri memang harus dipertanyakan oleh eksekutif dan masyarakat sebagai pembayar pajak, agar aktivitas itu tidak hanya menghamburkan uang negara. Namun ironisnya, aturan perundang-undangan kita membuat legislatif punya senjata untuk menekan eksekutif jika mempertanyakan akuntabilitas studi banding. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, haruskah peran legislatif untuk mengkontrol anggaran dihilangkan agar mereka tidak bisa menekan eksekutif dengan mekanisme itu? Iya, seharusnya seperti itu, gitu. Jadi ya, fungsinya fungsi legislasi betul, gitu. Bukan untuk nyusun anggaran, pengawasan anggaran, karena itulah yang dipakai sebagai instrumen untuk mengancam dan memeras, gitu. Lantas apakah itu berarti kita harus mengamandemen undang-undang lagi, Pak Her? Oh iya, undang-undang itu tidak dibuat. Ya, undang-undang yang baik memang yang bisa langgeng cukup lama. Seperti KUHP ini kan sebetulnya warisan dari Belanda tahun 1800, awal 1800. Itu. Tetapi bukan berarti bahwa sebuah undang-undang termasuk konstitusi itu menjadi barang yang nggak boleh disentuh. Kalau salah ya tahun depannya diubah lagi, kan begitu tugas mereka kan itu. Baik, Pak Hermawan, sebelum kita berlanjut lebih jauh, bukankah yang namanya studi banding itu tidak selalu negatif, Pak Her? Loh iya, saya itu seorang yang mendorong studi banding. Yang salah adalah tidak ada akuntabilitasnya. Apa yang dilakukan itu publik tidak tahu. Tidak pernah disampaikan ke publik gitu. Bahkan masuk kepada konstituen yang memilih mereka kan gitu. Itu satu. Terus kalau ada akuntabilitasnya pun itu logikanya sudah tidak masuk akal. Orang pergi 2 minggu menghabiskan 150-200 juta. Itu untuk apa gitu? Tiket itu ke Yunani, round trip pulang balik, itu sekitar $1,000. Paling mahal itu 1.500, itu udah bisa bisnis, setengah bisnis kelas itu, first class itu. Kalau 1.500 dengan per diem itu untuk hidup di sana, untuk hotel sama makan-makan itu, katakanlah yang standar kita pakai $50. Itu kalau kamarnya sendiri-sendiri. Kalau dia selama 10 hari kan hanya $2,500. $2,500 tambah $1,500 itu $5,000. Itu kalau di kurs hanya 40-50 juta paling tinggi cukup. Dan tim itu nggak bisa sampai 13 orang, 20, 15 orang, 20 orang gitu. Itu dibanding 3 orang, 5 orang pulang, ada laporan publik tentang hasil yang dicapai secara kolektif, kelompok, kemudian masing-masing menulis, katakanlah nulis artikel di koran atau membuat konferensi pers menjelaskan hasil-hasilnya, kalau perlu dari menit ke menit, jam ke jam, mereka ngapain aja, berkunjung ke mana, apa yang dia lihat, apa yang bisa dipelajari, disampaikan. Nah, kalau itu pendidikan publik. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.